Motivasi Islami. Pendengar rahimakumullah, ada beberapa perkara yang harus kita ketahui agar membantu kita untuk khusyuk dalam sholat. Apa saja perkara itu yang bisa membantu kita untuk khusyuk dalam sholat? Yang kedua, ayanzurul muslimu ila maudhi'is sujud wala yaltafit fi sholatihi. Hendaknya seorang muslim itu melihat kepada tempat sujud dan tidak boleh berpaling dari situ. Tidak boleh. Ini pun akan mendorong kekhusyuan. Ketika dia berdiri, lihat tempat sujud. Mulai dari takbiratul ihram, kemudian baca doa istiftah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat yang lainnya. Itu lihat tempat di mana kita akan sujud. Nah, dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu Allah muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yatafit." Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada di hadapan seorang hamba ketika salat selama dia belum menoleh, belum melirik ke kanan dan ke kiri. Fa idza sarafa wajhahu in sarafa an, ketika hamba ini mulai berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Itu. Jadi di antara hal yang bisa menjadikan kita salat khusyuk yaitu melihat ke tempat sujud ketika berdiri. Kemudian yang ketiga, tadaburul Qur'anil Karim wal adzkar allati yaquluha fi shalati, yaitu mentadaburi Al-Qur'an, mentadaburi makna-makna bacaan Al-Qur'an yang sedang kita baca. Mulai dari bismillahirrahmanirrahim, coba baca tafsirnya, apa sih makna bismillahirrahmanirrahim, agar kita bisa mentadaburinya. Ar-Rahman Ar-Rahim, apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim, baca tafsirnya agar ketika kita membaca dalam salat itu hadir makna-makna yang begitu agung, hadir tadabur dalam diri kita sehingga kita khusyuk dalam salatnya. Atau ketika kita menjadi makmum, dengarkan bacaan imam. Mungkin imam sedang membaca tentang ayat-ayat rahmah, sehingga kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla supaya dimasukkan ke dalam jannah. Atau mungkin imam ketika itu membaca ayat-ayat azab, sehingga kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, imam membaca firman Allah tentang perintah-perintah Allah, sehingga kita bisa melaksanakannya setelah sholat. Atau mungkin imam membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan larangan-larangan Allah, sehingga kita bisa meninggalkan larangan-larangan itu. Jadi adanya tadabur. Ketika ruku, ketika kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, itu ditadaburi maknanya. Apa makna Subhana Rabbiyal Azim? Maha suci Allah yang maha besar, yang maha perkasa. Memang Allah Azza wa Jalla Azim, besar sekali. Kemudian ketika ruku, Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah yang maha tinggi, tinggi kedudukannya dan tinggi dari segi zatnya, Allah Azza wa Jalla. Dengan ketinggian Allah Azza wa Jalla yang berada di atas arasy-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun maha melihat dengan jelas kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun maha mendengar dengan pujian-pujian yang kita ucapkan. Jadi ada tadabur dengan Al-Qur'an, dan juga zikir-zikir dalam salat yang kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an, ataukah hati-hati mereka yang sudah ditutup? Jadi harus ada tadabur. Wallahu a'lam.